Wasiat dari Nabi SAW, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa pada Allah. Dan yang kedua, untuk mendengar dan taat pada penguasa kalian. Walaupun penguasa kalian turunan budak dari Ethiopia. Walaupun terpotong hidungnya. Walaupun cacat, terpotong tangannya atau kakinya. Ini juga dalil yang sahih. Wajibnya taat pada penguasa. Demikian pula ketika dikatakan oleh musannif rahimahullah, wa man waliyal khilafa bi ijma'in nas, siapa yang memegang tampuk pimpinan dengan kesepakatan manusia, maknanya bukan manusia seluruhnya, anak-anak dan wanita dan juga badui, orang-orang gunung, orang-orang bodoh, orang-orang awam, tidak. Yang dimaksud ijtima'un nas, ijtima'u ahlil halli wal 'aqdi. Orang-orang yang memang memiliki kapasitas, kemampuan untuk hal wal 'aqd. Yang pantas untuk memilih, yang pantas untuk menentukan. Ini para ulama, para cendekiawan, para ahlinya. Maka itu yang dimaksud. Sehingga kaum muslimin di masa para sahabat banyak. Tetapi yang berfikir, yang bermusyawarah, yang memilih muhajirin dan ansar. Itu orang-orang yang merupakan ahlul halli wal aqdi. Qala, dikatakan, wa man waliyal khilafa bi ijma'in nas wa ridahum bihi, dan keriduan mereka, yakni keriduan ahlul halli wal aqdi. Dan sudah dibahas pula oleh Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya bahwa pemilihan khilafah ada berbagai macam bentuk-bentuk yang semuanya syar'i. Apakah dengan kesepakatan ahlul halli wal aqdi seperti apa yang pertama terjadi ketika para sahabat muhajirin dan ansar sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Dan itu yang sahih, yang rajih, bahwasanya beliau dipilih dengan musyawarah. Yang kedua, bisa juga terjadi kepemimpinan dengan al-ahd, dengan wasiat dari khilafah yang lama untuk khilafah yang baru. Kalau saya mati, maka pengganti saya adalah fulan. Seperti yang terjadi pada Abu Bakar Siddiq ketika akan wafatnya, memilih Umar sebagai gantinya. Setelah aku, Umar. Dan bisa juga terjadi dengan diberi alternatif pilihan sebagaimana Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memilih 6 orang. Beliau berkata, pilihlah dari 6 ini dan jangan keluar daripadanya. Salah satu dari dia. Maka terpilihlah Uthman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sampai kita pada ucapan terakhir dari muallif. Qal la yahillu li ahadin an yabita lailatan wa la yara an laysa alayhi imam barran kana aw fajira. Tidak halal bagi seorang pun untuk bermalam semalam saja dalam keadaan tidak berpandangan, tidak berpendapat adanya imam, yang baik maupun yang jelek. Artinya tidak boleh seorang bermalam semalam pun dalam keadaan dia berlepas diri dari penguasanya dan tidak meyakini ada penguasa. Menurut saya penguasa tidak sah dan saya berlepas diri daripadanya. Saya enggak berbaiat, saya enggak. Ini yang dikatakan yabit lailatan wa la yara an laysa alaihi imam. Hadhihi mas'alatun muhimmah. Kata Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya, ini masalah penting. Muhimmatun jiddan. Penting sekali bahkan. Bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk keluar, melepaskan dirinya dari jamaah kaum muslimin, melepaskan dirinya dari ketaatan. Wa yashuqqa 'asa ta'ah, yang berarti dia memecahkan tongkat ketaatan dan memecahkan tongkat persatuan. Fa innahu in fa'ala dhalik Karena siapa yang melakukan seperti itu, wabata lailatan walaysa lahu imam, kemudian dia bermalam dalam keadaan tidak merasa memiliki imam, maka dia akan lepas dari ikatan keislaman di lehernya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah menyatakan, siapa yang melepaskan diri dari bai'atnya, faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqih. Berarti dia melepaskan ikatan keislaman dari lehernya. Kaum muslimin yang saya hormati, sebelum kalian mengkafir-kafirkan manusia, pahami dulu apa makna lepas dari ikatan keislaman. Bima'na, kata Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, maknanya annahu kana ma'al muslimin, maknanya orang tadi tadinya bersama muslimin dalam satu jamaah, kemudian ketika dia keluar dari ketaatan kepada penguasanya, fa'innahu qata'al irtibat, berarti ketika itu dia memutus hubungan. Yang tadinya dia terkait dengan jamaah kaum muslimin dan penguasanya, yang tadinya dia dalam keadaan satu bersama kaum muslimin dan penguasanya, tiba-tiba dia terlepas. Apa mana ribqah? Ribqah itu seperti penggembala yang mengembalakan kambingnya karena khawatir kambingnya akan lari sana kemari, maka masing-masing kambing tadi diikat di lehernya dengan ikatan-ikatan-ikatan, dan kemudian disatukan dengan satu tali, dia pegang. Kalau ada yang lepas dari ikatan tersebut, apa yang terjadi pada kambing-kambing tadi? Kata Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah, bahwa kambing yang lepas dari ikatan itu, dia menuju bahaya. Imma dia terperosok dalam jurang, atau dia dimakan serigala, atau dia mendapatkan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Tidak aman. Tidak lagi di bawah pengawasan penggembalanya. Ini ikhwan fillah na'azakumullah. Makna lepas dari ribqatul Islam artinya dia lepas keterikatannya dengan Islam dan kaum muslimin. Berarti dia terancam dengan sekian macam mara bahaya. Kita kembali kepada ucapan Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah. Qala mithl sigharil aghnam, seperti kambing-kambing kecil, allati yuj'al laha hablun mumtad, yang biasa diikat dengan tali yang menjulur, wa fihi darakatun tudkhal fiha ru'usus sigharil ghanam, yang tali-tali tadi memiliki ribqah, ada lingkaran-lingkaran yang dimasukkan ke kepala kambing-kambing tadi, dimasukkan ke lehernya. Litahfadhaha minadh-dhaya, untuk dipelihara, dijaga dari dhaya, jangan sampai hilang. Wa yusamma ar-ribqa, dan itulah yang dikatakan dengan ar-ribqa. Fashabbaha ijtima'ul muslimin 'ala imamin bidzalik, maka diserupakan bersatunya kaum muslimin dengan penguasanya, diserupakan seperti ikatan-ikatan tadi pada kambing-kambing tadi. Faman kharaja an ta'atil imam, maka siapa yang keluar dari ketaatan seorang imam, keluar dari ketaatan penguasanya, faqad khala'a hadhihi ribqah, berarti dia telah lepas dari ikatan tadi. Wa ta'arrada lidh-dhaya', berarti dia terancam berbagai macam ancaman-ancaman dan mara bahaya. Lidh-dhaya', bisa hilang dia, terpisah. Walidh-dhi'ab, bisa jadi dimakan serigala-serigala. Walil-ahwa, atau dia dikuasai oleh hawa. Dan serigalanya manusia adalah syaitan, iblis. Serigalanya manusia adalah syaitan. Maka siapa yang lepas dari ribqatul Islam, dari ikatan Islam, yakni ikatan jamaah kaum muslimin dengan penguasanya, maka dia terancam dengan sekian bahaya. Termasuk memang bahayanya kufur. Karena yang namanya mara bahaya sangat banyak dan mengerikan. Kesesatan, penyimpangan, hawa nafsu, syaitan, dan lain-lain. Walaysa ma'nahu annahu yakfur, Bukan maknanya berarti dia kafir. Bukan maknanya berarti dia kafir. Sama dengan hadis yang menyatakan siapa yang lepas dari bai'at di lehernya, mata mitatan jahiliyah. Siapa yang lepas dari bai'at, maka dia matinya mati jahiliyah. Itu pun bukan kafir. Itu pun maknanya bahwa dia matinya seperti mati jahiliyah. Orang-orang jahiliyah mati dalam keadaan tidak memiliki pemimpin. Mati dalam keadaan liar. Mati dalam keadaan asi. Bermaksiat. Dan itu yang diucapkan oleh sekian ulama. Termasuk An-Nawawi rahimahullah dalam syarah beliau. Bahwa makna mata mitatan jahiliyah, mati jahiliyah adalah mati dalam keadaan asi. Kenapa dikatakan jahiliyah? Karena kejelekan maksiatnya sama dengan jahiliyah. Masyarakat jahiliyah adalah masyarakat liar yang tidak memiliki pemimpin. Sedangkan masyarakat Islam adalah masyarakat yang terpimpin. Masyarakat yang dalam keadaan mereka diatur dengan berbagai macam aturan-aturan yang baik. Dalam keadaan mereka tidak liar, memiliki pemimpin dan taat pada pemimpinnya. Maka siapa yang lepas dari bai'atnya, siapa yang keluar dari ketaatan pada penguasanya, siapa yang melepaskan diri dari jamaah muslimin wa imamahum, berarti dia lepas dari bai'at. Dan berarti dia lepas dari keterikatan. Maka sama matinya seperti matinya orang jahiliyah, tidak punya pemimpin. Sama matinya seperti orang jahiliyah, mati dalam keadaan liar, tidak memiliki pemimpin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, walaysa ma'nahu annahu yakfur. Maknanya bukan kafir. Ma'nahu annahu faraqal jama'a wa kharaja 'anil tha'ah. Maknanya lepas dari ikatan keislaman, ini ikatan kaum muslimin. Annahu faraqal jama'ah, dia memisahkan diri dari jama'ah. Wa kharaja 'anil tha'ah, keluar dari ketaatan. Fasara kal bahimati allati kharajat minar ribat. Maka diserupakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan binatang-binatang ternak yang lepas dari ikatan. Tentunya binatang yang lepas dari ikatan tidak terjaga. Ta'arradat lisiba' wan-nahab was-halb. Binatang ternak yang lepas dari ikatannya terancam dengan sekian macam bahaya. Terancam dengan binatang-binatang buas, serigala atau lainnya, bisa dirampas, bisa dicuri, bisa hilang, bisa terperosok dalam jurang, bisa segala macam. Wala yaqul ana ma ba'tu wa laysa li imam. Dan jangan salah seorang kalian berkata, saya kan enggak baiat. Atau dengan istilah orang di sini, saya kan enggak ikut milih. Kenapa saya suruh taat? Jangan. Jangan berkata saya tidak berbaiat. Saya enggak punya imam. Saya enggak mengakui adanya penguasa. Karena saya tidak memilih. Tidak bisa demikian. Limadha? Karena sudah kita katakan tadi di awal bahwa yang namanya pemilihan itu adalah oleh ahlul halli wal aqdi, para ahlinya, para pakarnya, para ulama, para cendekiawan. Mereka yang memilih. Adapun rakyat jelata ngikut ahlul halli wal aqdi. Kalau mereka berbaiat, maka kita sudah berbaiat. Ikut mereka, ikut para ahlul halli wal aqdi. Fa anta wahidun minal muslimin, karena yang memilih adalah muslimin dan kalian adalah orang-orang Islam. Kita adalah kaum muslimin, maka kita salah satu dari mereka. Walamma bay'a ahlul halli wal aqdi fa anta tabi'un lahum. Maka kalau sudah dibaiat, sudah dipilih seorang pemimpin oleh ahlul halli wal aqdi, maka engkau termasuk mereka. Engkau ngikut mereka. Qul inna a'udzubikumullah, ini ahlus sunnah. Inilah pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun mereka dalam keadaan tidak ikut memilih karena merasa bukan kapasitas saya untuk memilih, tetapi ketika sudah dipilih oleh mereka, kita ngikut. Qul inna a'udzubikumullah, dan kita terapkan semua hadis-hadis Rasulullah SAW untuk taat pada penguasa, untuk menghormati penguasa, untuk tidak melepaskan diri dari ketaatan pada penguasa, untuk tidak memisahkan diri membuat negara dalam negara, dan seterusnya. Semua diterapkan. Dan ancaman-ancaman juga diterapkan. Barang siapa yang melepaskan diri dari ketaatan pada penguasa, maka mati-mati jahiliyah. Lepas ribu qatal Islam min unuqih, terancam dengan sekian ancaman-ancaman, maka itu semua diterapkan pada penguasa yang sudah terpilih. Walaupun engkau dan saya atau kaum sebagian kaum muslimin tidak ikut memilih. Karena memang yang pantas untuk memilih adalah ahlul halli wal aqdi. Qala al muallif rahimahullah. Kemudian muallif berkata lagi, wal hajju wal ghazwu ma'al imami madin wa salatul jum'ati khalfahum jaizah wa yusalli ba'daha 6 rak'at yafsilu baina kulli rak'ataini hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Setelah dibahas wajibnya ketaatan pada penguasa, maka muallif berkata rahimahullah, wal hajju wal ghazwu, maka haji dan perang, haji dan peperangan berlangsung bersama penguasa. Amal jama'i, amalan yang harus dilakukan bersama jamaah dan imamnya. Gak bisa sendiri-sendiri. Saya mau berjihad, saya mau berperang, gak bisa. Harus bersama imam. Demikian pula haji, diurus, diatur oleh pemerintah, oleh penguasa. Al-hajju wal-ghazu ma'al imam, yang namanya haji dan jihad, haji dan peperangan, itu berlangsung bersama penguasa. Dan salatul jum'ah wajib, dikatakan jaizatun, salatul jum'ati khalfahum jaizah, dan salat jum'at di belakang mereka sah. Barran kana aw fajira, apakah dia barran ataupun fajira? Kalau barran tiada pertanyaan. Kalau ternyata imamnya orang soleh, selesai. Bagaimana ternyata orang fasik kemudian ngimami salat jum'at, apakah sah? Sah. Salat dia buat dia, salat kalian buat kalian. Nilainya di sisi Allah masing-masing. Sallu khalfa kulli barrin wa fajir, salatlah di belakang orang baik ataupun orang jelek. Salat kalian buat kalian, salat mereka buat mereka. Khana bil na'azakumullah. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Salahiyatul imam katsirah. Wa mahallu ihsa'iha wa jam'iha wa li'tila'i 'alayha al-ahkamu sultaniyah. Peranan seorang penguasa sangat banyak. Peranan penguasa dan pemerintah, hak-hak mereka itu sangat banyak. Dan tentunya tempat untuk menyebutkan satu persatu hak-haknya dan peran-perannya, peranan-peranannya, untuk mengumpulkannya, untuk mengkajinya, itu ada bab tersendiri, ada kitab tersendiri, yaitu kitab Ahkamus Sultaniyah. Hukum-hukum tentang ketatanegaraan, hukum-hukum tentang sultaniyah. Allati ulifat fi hadza, yang ditulis oleh beberapa ulama fi hadza, dalam masalah ini, dalam masalah apa hak penguasa, apa peranan mereka, apa yang harus dilakukan oleh mereka, bagaimana kewajiban rakyat, itu semuanya dibahas di dalam al-ahkam as-sultaniyah. Misal al-ahkam as-sultaniyah lil mawardi, di antaranya ada kitab Ahkam Sultaniyah yang ditulis oleh Al-Mawardi rahimahullah. Dan juga ada Al-Ahkam Sultaniyah yang ditulis oleh Abu Ya'la Al-Hanbali. Dan masih ada lagi kitab-kitab lain yang ditulis oleh para ulama dalam masalah hukum-hukum ketatanegaraan atau hukum-hukum penguasa. Fi hadza fiha bayanu salahiyatil imam. Di sana akan dibahas peranan-peranan para penguasa. Wa hadza madhkurun fi kutubil fiqh. Kalaupun tidak dikhususkan dalam kitab khusus Ahkam Sultaniyah, kadang-kadang bahkan seringkali disinggung pembahasannya dalam kitab fiqih. Setelah membahas taharah, salat, puasa, haji, sampai masalah perdagangan, pernikahan, biasanya di akhir atau sebelum terakhir, sebelum masalah fitan, biasanya dibahas masalah-masalah ahkam sultaniyah, hukum-hukum tentang masalah yang seperti itu dalam hampir semua kitab-kitab fikih. Wa fi kutubil aqaidi aydan, bahkan disinggung pula dalam kitab-kitab akidah. Mengapa disinggung dalam kitab akidah? Padahal masalahnya masalah hukum. Biasanya disinggung dalam masalah akidah atau dalam kitab-kitab akidah karena keyakinannya, prinsipnya merupakan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun rinciannya dibahas dalam fikih. Tetapi poinnya mentaati penguasa, tidak boleh memberontak kepada penguasa, tidak boleh menghalalkan darah mereka, wa injar, walaupun mereka zalim, ini adalah satu prinsip, satu usul, satu akidah yang harus diyakini oleh setiap muslim, sehingga dibahas di alam akidah seperti yang sedang kita bahas ini. Kitabnya Syarhu Sunnah membahas prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah. Ternyata disinggung dalamnya satu masalah khusus, yaitu wajibnya taat pada penguasa, dan kemudian disebutkan sedikit saja tentang apa peranan penguasa. Mengatur haji, mengatur masalah perang. Gak bisa dengan parsial sendiri-sendiri mengadakan peperangan atau mengadakan satu jihad. Gak bisa. Harus bersama penguasa. Awalan, di antara peranan-peranan penguasa, yang pertama, annahu yatawalla salatal jum'ah wal 'idain. Wa penguasa, mereka memiliki tanggung jawab untuk menegakkan salat Jumat dan salat Jamaah dua hari raya. Kalau saja ini dipegang oleh seluruh kaum muslimin di Indonesia, aman tenteram. Enggak ada lagi hari raya beda-beda. Ada yang hari ini, ada yang besok, ada yang kemarin. Bahkan ada yang dua hari sebelumnya sudah berhari raya. Seakan-akan enggak punya penguasa. Seakan-akan mereka hidup liar, enggak punya pemimpin. Maka dikatakan oleh para ulama, para imam, imam ahlu sunnah, bahwa yang namanya penguasa bertanggung jawab untuk mengurusi sholat jamaah, sholat jumat, sholat idain, dua hari raya. Wa yusallil muslimuna khalfahu, dan kaum muslimin salat di belakang penguasa. Illa an yakhtara huwa, kecuali kalau penguasa itu sendiri yang memilih orang lain. Dia berhak sebagai penguasa, dia imam, maka dia yang mengimami salat. Kalau dia merasa tidak mampu atau merasa kurang ini dan kurang itu, kemudian dia memilih, silakan. Maka siapa yang dipilih oleh penguasa untuk mengimami, maka dialah orang yang berhak untuk mengimami salat Jumat dan mengimami salat Idain. Wa yukhlifa minal ulama'i aw min talabatil ilmi man yusalli bin nas. Kecuali kalau penguasa itu memilih seorang dari kalangan ulama atau dari kalangan pelajar-pelajar talibul ilmi untuk mengimami, maka silakan. Lakinnal asla annahu ahaqqu bil imamah. Tetapi hukum asalnya salat Jumat, salat hari raya itu adalah haknya penguasa. Fil jum'ati wal 'idain, dalam masalah salat Jumat dan dalam masalah salat dua hari raya. Fa in istakhlafa man yaqumu bihadza falahu dzalik. Kalau kemudian penguasa tersebut menyerahkannya kepada orang lain, maka itu tidak mengapa. Wa hadza 'alaihi al-'amalul an, dan itu yang berlaku sekarang ini atau sampai sekarang ini. Tsaniyan, yang kedua, di antara peranan penguasa, walladzi yuqimul hajj, merekalah yang mengatur urusan haji. Wa yaqudul hajij, yang membimbing orang-orang yang akan haji, mengantarkan dalam safar untuk haji. Wa yata'ammar 'alaihim wa yandur fi masyakilihim, membimbing mereka dan melihat hajat-hajat mereka, keperluan-keperluan mereka, muskilah-muskilah, problem-problem yang terjadi pada mereka. Semuanya diurus oleh penguasa. Maka sudah semestinya penguasa mengangkat para ahlinya, orang-orangnya untuk mengurusi hal tersebut. Dan itu sudah bagus. Alhamdulillah. Di negeri kita sudah berlaku. Maka mereka-mereka yang liar, tanpa melalui jalur pemerintah dan sebagainya, maka dia memiliki satu kesalahan. Karena dia tidak haji bersama imam, bersama penguasa. Khairuddin a'azakumullah, dan penguasa mengatur dengan ikhlas, membimbing mereka, mengarahkan mereka, dan mempersiapkan semua kebutuhan-kebutuhan mereka atau memberikan fasilitas untuk mereka. Artinya barangkali mereka menginginkan satu tempat yang khusus di sana, atau yang aman, atau yang terjaga, maka itu adalah tanggung jawab mereka, penguasa. Salisan, yang ketiga, iqamatul jihad, menegakkan jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza aidan min salahiyatil imam, ini juga termasuk peranan penguasa atau haknya penguasa. Walladhi ya'mur bihi, penguasa yang menyuruh, penguasa yang memerintahkan, penguasa yang menentukan akan berperang atau akan menjaga perdamaian, apakah mau mengadakan perjanjian atau akan berperang, itu adalah penguasa. Wa huwallazi yunazzimur rayat, maka merekalah yang mengatur bendera-bendera peperangan. Wa huwallazi yakhtarul junudal muqatilin, mereka juga yang memilih tentara-tentaranya. Mereka pula yang memilih orang-orang yang akan ikut berperang. Siapa yang diterima, siapa yang ditolak. Wa yu'ammirul umara, penguasa pula yang mengatur pemimpin-pemimpinnya. Pemimpin di pusat, pemimpin di daerah, pemimpin di sana, pemimpin di sini. Pemimpin tertinggi, pemimpin yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya. Semuanya hak mereka. Hak penguasa untuk menentukan pimpinan-pimpinannya. Wa yujannidu saraya wal juyush, demikian pula ketika mengirimkan pasukan. Mengirimkan pasukan ke sebuah negeri atau tidak mengirimkan pasukan, itu juga haknya penguasa. Wa yusallihul mujahidin, dan yang mempersenjatai para mujahidin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala juga penguasa. Wa yuwajjihuhum ila ghazwil adu, yang mengirim mereka, mengarahkan mereka untuk melawan musuh juga penguasa. Wa yu'ayyinu lahumul jiha, yang menentukan arahnya, yang menentukan posisinya juga penguasa. Allati yaghzunaha, posisi-posisi yang akan ditempati dan mana yang akan diperangi. Fal jihadu min salahiyatil imam, maka yang namanya jihad termasuk haknya penguasa, dan itu salahiyatil imam, peranan para penguasa. Walaisal jihadu fawda, kata Syekh Shalal Fauzan, yang namanya jihad bukan fawda, bukan kekacauan berlima bawa senjata kita mau jihad, yang di sana 10 orang mau jihad, yang di poso sekian puluh orang mau berjihad, yang di sana sekian orang mau berjihad. Tidak bisa. Tidak bisa liar seperti itu. Kaum muslimin mengakui bahwa mereka dipimpin. Kaum muslimin bukan masyarakat liar. Maka mereka berjalan bersama penguasa. Kalau penguasa mengirimkan pasukannya bergabung dengan 20 negara Islam, masya Allah, maka berangkat. Kalau ternyata tidak, ya itu hak mereka. Khonibina azakumullah. Itu adalah hak mereka. Fayuhmilu kullu man arada hamlu silah, wa yaqtulu wa yahjumu wa yaqul ana ujahid fi sabilillah. Maka tidak bisa berjihad dengan sendiri-sendiri, masing-masing membawa senjatanya, kemudian masing-masing berperang ingin membunuh sana, membunuh sini, ingin meledakkan yang di sana, meledakkan yang di sini, wayahjum, menyerang, dan berkata, ana ujahid fi sabilillah, aku sedang berjihad di jalan Allah. Kalla wallah, tidak demi Allah, itu bukan jihad, itu kekacauan, itu bukan jihad, itu adalah pengacau keamanan. Hadza laysa jihad fi sabilillah. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, hadza laysa jihadan, itu bukan jihad fi sabilillah. Al jihad fi sabilillah munazzamun wa madbutun bi dawabit syar'iyyah. Yang namanya jihad fi sabilillah, yang namanya berperang di jalan Allah, diatur dengan keteraturan yang rapi, dipimpin dengan kepemimpinan, wa madbutun bi dawabit, dan diatur dengan sekian hukum-hukum perang. Jangan dikira perang enggak ada aturannya. Ada bab khusus, bab masalah jihad di dalam kitab-kitab fikih. Dan tidak sedikit, bukan pembahasan cuma satu lembar, dua lembar. Sekian ratus halaman membahas tentang masalah hukum-hukum perang. Siapa yang boleh dibunuh, siapa yang tidak boleh dibunuh. Bagaimana tentang pembahasan perang? Bagaimana apa yang harus ditebas dengan pedang-pedangnya? Disebutkan, diatur. Dan apakah boleh mencacati musuh atau tidak boleh mencacati musuh? Diatur. Apakah boleh mengadakan gencatan senjata atau tidak boleh? Ikhwani fiddin a'azakumullah, itu semua ada aturannya, ada hukum-hukumnya dalam Islam. Qala amma idza dakhalathu al-fawda sara takhriban. Kalau tanpa pemimpin, maka yang terjadi adalah fawda, kekacauan, maka itu bukan jihad. Itu yang disebut dengan takhrib. Takhrib itu pengrusakan. Wa sara dararuhu akthar min naf'ihi. Kalau pengrusakan, madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Yang terjadi justru kekacauan-kekacauan. Kaum muslimin gelisah, masyarakat ketakutan. Ini bukan jihad. Ini justru membuat takut kepada kaum muslimin, maka itu namanya teror. Itu namanya teror. Barakallahu fikum. In kana fihi nafa', kalaupun ada manfaatnya, kita katakan madaratnya lebih besar, lebih banyak. Apalagi kalau ternyata enggak ada manfaatnya sama sekali. Seperti peledakan di Tamrin atau peledakan di masjid Mapolres di Cirebon, apa manfaatnya? Pengerusakannya, nah, madaratnya azimah, mengacaukan salat Jumat, membatalkan salat-salat mereka, merusak masjid, membunuh kaum muslimin atau melukai kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, menakut-nakuti kaum muslimin, membuat gelisah kaum muslimin, semuanya jelek buat kaum muslimin. Maka sungguh kalau ada orang yang menuduh, jangan-jangan itu orang kafir, tidak salah dia. Kenapa tidak salah? Karena yang dirusak muslimin, yang diledakkan masjid muslimin, tempat ibadah kaum muslimin, yang luka juga muslimin. Qanibudin a'azakumullah. Qala fadararun najim anhu akthar. Maka dararnya, an-najim, yang muncul dari perbuatan mereka, jihad-jihad liar ini tadi, dararnya akthar, madaratnya, kerugiannya lebih besar. Fal umuru laha dawabit, maka perkara-perkara ini memiliki aturan-aturan. Wal jihadu amruhu azim, yang namanya jihad urusannya besar. Yahtaju ilam dibab, butuh kehati-hatian, butuh ketelitian, butuh kepemimpinan, butuh aturan. Khamilin a'azakumullah. Betapa sering terjadi orang-orang yang berperang, mereka hancur sendiri tanpa ada campur tangan musuh karena ketidakteraturan. Hancur sendiri. Yang di sana enggak tahu kalau di sini kawannya. Begitu mendengarkan suara senjata, mereka langsung tembak. Selesai. Mereka saling menembak sendiri dalam keadaan tidak tahu siapa mereka. Ternyata muslimin melawan muslimin. Mengapa demikian? Tidak ada pemimpin. Liar. Dan itu yang terjadi di ISIS dan sekitarnya. Mereka mengaku mujahidin. Di sebelahnya ada mujahidin Suriah. Di sebelahnya ada mujahidin lagi. Di sebelahnya ada mujahidin. Mereka sering berperang. Merasa kalau yang di sana bukan kami, maka mereka musuh. Ini khunudin a'azakumullah. Tidak ada keteraturan adalah kekalahan. Sudah terbayang di hadapan mata akan terjadi kekalahan. Wa yahtaju ila taqayyud bi ahkamil jihad. Dan juga harus terikat dengan aturan-aturan jihad. Al-madhkura fil kitabi was sunnah, yang sudah disebutkan dalam kitab dan sunnah. Dan juga dalam ucapan para ulama, laisal amru fawda, urusannya tidak seenaknya, urusannya bukan kekacauan, bukan masing-masing boleh berjalan sendiri, tetapi yang namanya jihad fi sabilillah ma'al imami madin barran kana aw fajira. Tapi pemerintah kita tidak mau menegakkan jihad. Selamat kalian tidak terkena kewajiban jihad. Selamat kan? La tatamanna liqa' al-adu. Jangan berharap bertemu musuh. Wa idza laqitumuhu, tetapi kalau kalian temui musuh, jangan mundur. Jangan berharap ketemu musuh. Saya pengen perang, pengen ketemu musuh. Jangan. Jangan berharap ketemu musuh. Khawatir ketika ketemu musuh kalian belum siap. Jangan berharap ketemu musuh. Tetapi kalau kalian sudah menemui musuh, maka jangan mundur. Tentunya bimbingan ini menunjukkan kalau ternyata belum ada kewajiban jihad, syukurilah. Mungkin kalian belum sampai dan belum tingkatannya untuk berjihad. Tetapi kalau ternyata Nasrullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang waktunya dan pemerintah mewajibkan, wajib militer, kalian harus taat. Apakah melawan Syiah Rafidhah misalnya? Atau melawan musyrikin, kufar, negara-negara kafir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita tidak berharap. Jangan berharap bertemu musuh. Tetapi ketika sudah terjadi, jangan mundur. Ini dibimbingkan oleh Rasulullah SAW dalam sekian banyak hadis-hadis yang sahih. Allah taufiq wal afiyah. Subhanallah hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.